Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua hingga di sini kita bisa hadir menjalankan ibadah sholat subuh sekaligus mendengarkan kajian rutin yang biasa kita lakukan pada setiap pagi hari Jumat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada terakhir dari kajian yang kita sampaikan, kita telah memasuki bab tentang tawakal, dan kita pun juga sudah membacakan salah satu ayat yang disebutkan atau dua ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang sempurna keimanannya. Naam, yang pertama adalah apabila diingatkan dia kepada Allah, maka akan terenyuh hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayatnya, maka bertambah imannya. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian yang ketiga, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Kemudian yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang kami rizkikan kepadanya mereka infakkan. Ini lima sifat yang mulia yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Berikutnya Asy-Syaikh menyebutkan ayat yang ketiga yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal, ayat terakhir dari surat Al-Anfal, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah Subhanahu wa taala dan terhadap orang-orang yang mengikutimu dari hamba-hamba yang beriman. Ayat ini ada dua penafsiran yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Yang pertama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin, ay maksudnya Allah satu-satunya yang akan mencukupimu dan mencukupi pengikut-pengikutmu. Nah, yang akan mencukupimu dan mencukupi pengikut-pengikutmu, yang melindungimu dan pengikut-pengikutmu adalah Allah satu-satunya. Fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin, dan engkau dan kalian tidak akan butuh kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala di dalam mencukupimu. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini adalah pendapat dari yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagian yang lain mengatakan bahwa makna dari ayat ini, wahai Nabi, ya ayuhan Nabiyu, hasbukallah, cukup Allah bagimu dan orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Yakni yang mencukupi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melindungi beliau, membela beliau adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan hamba-hambanya yang beriman dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah barakallahu fikum tafsir yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Akan tetapi tafsir yang terakhir yang kita sebutkan disalahkan oleh banyak ulama, diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan juga Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan wa hadza khata mahdun la yajuzu hamlul ayati alaihi. Ini adalah kesalahan murni. Tidak boleh untuk dimaknakan ayat demikian. Ayat tadi tidak boleh untuk dimaknakan demikian bahwa yang mencukupi Rasulullah adalah Allah dan pengikut-pengikutnya dari hamba-hambanya yang beriman. Tidak boleh dimaknakan ayat seperti itu. Justru makna yang benar adalah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mencukupi pengikut-pengikut beliau dari hamba-hambanya yang beriman. Barakallahu fikum. Sehingga makna yang dibenarkan adalah yang mencukupi itu hanya satu. Yang mencukupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna yang benar. Adapun tafsir yang kedua yang kita sebutkan tadi, bahwa yang mencukupi Rasulullah adalah Allah dan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang beriman, maka ini adalah kesalahan kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, dan tidak boleh kita memaknakan ayat demikian. Fa innal hasaba wal kifayata lillahi wahdah, dikarenakan al-hasab, kecukupan, wal kifayah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, seperti tawakal, takwa dan ibadah. Nah, merasa dicukupi, barakallahu fikum, hanya harus diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh diperuntukkan kepada selainnya. Sama seperti tawakal, takwa dan ibadah. Sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat lain, wa in yuridu an yakhda'uka fa in hasbakallah. Kalau seandainya mereka menginginkan untuk menipumu, melakukan khida' terhadapmu, meninggalkanmu, melakukan tipu daya terhadapmu, fa inna hasbakallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupimu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupimu. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yang akan menolongmu dengan pertolongannya dan bersama dengan hamba-hambanya yang beriman. Sehingga oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan antara al-hasab dan at-ta'yid. Al-hasab ini kecukupan, yang mencukupi. At-ta'yid itu yang membantu. At-ta'yid itu yang membantu. Bedakan antara dua kata ini, antara al-hasab dan at-ta'yid. Barakallahu fikum. Al-hasab yang mencukupi itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Adapun at-ta'yid, nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kepada beliau dan bisa jadi melalui tangan-tangan dari hamba-hambanya yang beriman. Nah, faja'ala al-hasab lahu wahdah wa ja'ala at-ta'yid lahu binasrihi wa bi'ibadihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-hasab hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kecukupan hanya datang dari Allah. Adapun at-ta'yid, pertolongan ataupun bantuan, itu dengan pertolongan dari Allah dan bisa jadi pertolongan atau melalui perantara dari pertolongan hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Nah, sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, makna yang benar dari ayat ini adalah makna yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan juga Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan alasan yang kedua atau alasan yang lain kenapa kita memilih makna yang pertama dan makna yang kedua adalah makna yang keliru. Beliau mengatakan anna fi qawlihi wa man ittaba'aka ma yamna'u an yakuna as-sahabatu hasban lir-rasul wa dhalika li'annahum tabi'un. Bahwasanya ayat tadi dengan lafaz wa man ittaba'aka hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, cukup bagimu Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupimu dan mencukupi hamba-hamba yang beriman dari orang-orang yang mengikutimu. Nah, di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan lafaz wa man ittaba'aka, yang mengikutimu, yaitu mengikuti Nabi Muhammad. Ma yamna'u an yakuna sahabatu hasban lirrasul. Karena lafaz ini menjadi penguat bahwa barakallahu fikum para sahabat itu tidak bisa menjadi hasban untuk Rasul, tidak bisa menjadi yang mencukupi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Wa dzalika li'annahum tabi'un. Dikarenakan mereka itu adalah sebagai pengikut. Fa kaifa yakunu tabi' hasban lil matbu'. Bagaimana mungkin pengikut naam yang dia sejatinya sebagai pengikut akan menjadi hasban yang akan mencukupi orang yang diikuti? Hadza la yastaqimu abadan. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Naam, yang seperti ini tidak dibenarkan. Sehingga oleh karena itu makna yang benar adalah makna yang pertama. Dan disebutkan di dalam ayat berikutnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am, fa huwa hasbuh, maka dia akan mencukupinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. 6. Maknanya sama seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasannya al-hasib hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya, baik dalam hal rizki, baik di dalam perlindungan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan segala yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Allah satu-satunya yang dapat memudahkan urusan hambanya. Nah, walaupun kadang dalam setiap kegiatan atau di dalam setiap amalan kita mendapatkan gangguan dan rintangan, dan gangguan itu telah sampai, bukan hanya sebatas ancaman, akan tetapi telah sampai dan kita terima sebagaimana gangguan tersebut menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi barakallahu fikum, al-aqibatu lil muttaqin, kesudahannya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah mencukupi mereka. Walaupun gangguan tersebut mengganggu sebagian dari fisik, sebagian dari waktu dan hartanya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan segala urusannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum, satu-satunya yang mencukupi hamba-hambanya yang beriman. Sehingga oleh karena itu, di sini kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah satu-satunya yang akan mencukupi urusan setiap manusia. Maka barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu selalu memiliki banyak kekurangan, maka dia akan disandarkan kepada yang dia bertawakal kepadanya, dan bisa jadi urusannya tidak terselesaikan, maksud yang dia inginkan tidak tersampaikan. Wal'iyadzu billah, khasirat dunia wal akhirah, dia merugi di dunia, urusan dia tidak terselesaikan. Naam, barakallahu fikum, wal akhirah, dan dia pun merugi di akhirat karena dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawakal kepada selain Allah. Berikutnya, Asy-Syaikh menyebutkan dalil yang keempat pada bab at-tawakkal. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah sebaik-baik zat yang bertawakal kepadanya, sebaik-sebaik zat yang dijadikan tempat untuk bersandar, tempat untuk bertawakal kepadanya. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah, kami Allah, dan dialah zat, sebaik-baik zat yang dijadikan tempat sandaran. Kalimat ini diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilemparkan ke dalam annar. Ketika beliau dilemparkan ke dalam annar, ke dalam api. Naam, oleh penguasa ketika itu. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu. Dan kalimat ini juga diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan dan disampaikan kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya orang-orang, musuh-musuh telah berkumpul untuk membinasakan kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung yang akan mencukupi kami, dan kepadanya lah kami akan bertawakal karena dialah sebaik-baik tempat untuk dijadikan sebagai sandaran. Nah, kalimat yang mulia ini diucapkan oleh dua nabi yang mulia, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabiullah Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Nah, yang mana kesudahannya, bahkan ketika beliau dilemparkan ke dalam api tersebut, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada beliau. Menawarkan bantuan kepada beliau. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? La, tidak. Allah akan melindungi saya. Allah akan menyelamatkan saya. Hanya kepadanya lah saya akan bertawakal. Barakallahu fikum. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizat dengan menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya, qulna ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni, wahai api, kami katakan wahai api, jadilah dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Nah, barakallahu fikum. Dan ketika perang Uhud, naam, ketika telah usai perang Uhud, pasukan Quraisy mulai beranjak pulang ke Mekah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, naam, sudah berpulang atau beranjak pulang ke Madinah. Nah, tiba-tiba Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam sebagai pemimpin pasukan kufar Quraisy membalikkan arah pasukannya, berbalik ke arah kota Madinah. Dan ketika mereka berpapasan dengan serombongan, satu rombongan yang akan berangkat ke Madinah, mereka menyampaikan kepada rombongan tersebut untuk disampaikan kepada Muhammad, untuk melakukan teror dan intimidasi. Nah, sampaikan kepada Muhammad dan pengikutnya bahwa kami akan mencabut mereka sampai ke akar-akar mereka. Nah, dan ketika utusan ini atau rombongan ini sampai ke Madinah atau sampai di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, musuh-musuh telah berkumpul untuk memberanguskan kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, bukan takut yang muncul di hati mereka, justru iman mereka bertambah. Ini Rasulullah dan para sahabat. Dan Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, kepadanya hasbunallah, Allah akan mencukupi kami dan dialah sebaik-baik tempat untuk bersandar. Nah, bagaimana kesudahannya? Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan rasa takut kepada Abu Sufyan dan pasukan-pasukannya, menimpakan rasa takut kepada mereka sehingga mereka pun kembali berbalik arah untuk pulang dengan banyak alasan, dengan banyak alasan yang mereka sampaikan kepada pasukannya untuk menutupi rasa malu, padahal di dalam hati mereka telah muncul rasa takut. Dan apa yang diutarakan oleh Abu Sufyan diamini oleh pasukan yang lain. Kenapa? Karena mereka pun juga memiliki rasa takut. Sudah muncul rasa takut mereka, dimunculkan rasa takut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dada mereka, sehingga mereka pun mengiyakan yang sebelumnya mereka bersemangat untuk menyerang balik pasukan kaum muslimin. Naam, ketika rasa takut itu dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung bagi hamba-hambanya yang beriman, naam, mereka pun tidak kuasa untuk melawan rasa takut tersebut dan kembali berbalik arah ke kota Mekah. Naam, ini keutamaan kalimat yang mulia ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat yang sederhana akan tetapi maknanya sangat luar biasa. Dan ternyata kalimat ini diucapkan oleh dua kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan-keadaan genting. Nah, ketika dilemparkan ke dalam api, ketika musuh banyak, nah, musuh yang bersatu, yang jumlah mereka berkali-kali lipat dari jumlah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ketika itu, naam, pada perang Uhud itu jumlah pasukan Rasulullah itu banyak yang menjadi korban. Naam, dikarenakan kesalahan sebagian pasukan, dalam hal ini naam pasukan pemanah yang meninggalkan tempat mereka, barakallahu fikum. Dan bahkan dalam peristiwa itu meninggal paman Rasulullah yang sangat beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan para sahabat yang lainnya, Mus'ab bin Umair, barakallahu fikum. Banyak sekali tokoh-tokoh para sahabat yang mulia yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Nah, sangat-sangat genting keadaan ketika itu. Rasulullah sendiri pun dipenuhi dengan luka. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dipenuhi dengan luka yang banyak. Barakallahu fikum. Bahkan gigi, salah satu gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas dikarenakan wajah beliau terkena anak panah. Nah, sangat genting. Barakallahu fikum. Ketika beliau diintimidasi dengan akan datangnya pasukan yang banyak, kalimat ini yang beliau ucapkan. Ini adalah kalimat yang sederhana, akan tetapi kalimat ini adalah kalimat yang sangat mulia, yang menunjukkan keikhlasan seseorang di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, apabila kita mendapatkan intimidasi di dalam dakwah-dakwah kita, apabila kita mendapatkan gangguan dan rintangan di dalam ibadah yang kita lakukan, ucapkanlah kalimat ini: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam, Allah akan mencukupi kita dan dialah sebaik-baik tempat untuk dijadikan sandaran. Naam, barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.